Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Kita lanjutkan pembahasan al-ma'rifah. Qala asy-syekh al-'allamah Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala الرابع والاسم الذي فيه الألف لام. Yang keempat dari isim-isim yang ma'rifah adalah isim yang ada padanya alif dan lam. Hada an-naw'ur rabi'u min al-ma'arif. Ini adalah macam yang keempat dari isim-isim yang ma'rifah. Fakulus min fihi al fahuwa ma'rifatun. Semua isim yang ada pada dia al, alif lam, maka dia adalah ma'rifah. Sawa'un kana mufradan au majmu'an au mudhakkaran au mu'annathan. Apakah dia isim mufrad ataukah jama'? Apakah dia mudzakkar atau mu'annath? Kalau dia ada alif lam, maka dia ma'rifah. Contohnya, ar-rajulu. Ar-rajulu ma'rifah. Al-mar'atu. Al-mar'atu ma'rifah. As-suku. Suku ma'rifah. Al-gulamu ma'rifah. Ma'alladhi ja'alaha ma'rifatan. Apa menjadikan kata-kata di atas ma'rifah? Jawabannya adalah al, alif lam. Fakulus min dahulat ahli al fahuwa ma'rifah. Semua isim yang masuk pada dia al, maka dia ma'rifah. Kalimat ishtaraitu kitaban at-tabiba. Ini sekarang tatbiq. Ya, ingat ya. Kenapa Ibnu Jurrum membahas masalah ma'rifah nakirah? Jawabannya karena beliau sedang bahas masalah na'at man'ut. Itu hubungannya. Na'at itu mengikuti man'ut dalam ma'rifah dan nakirahnya. Ketika beliau bahas itu, maka dibutuhkan penjabaran apa itu ma'rifah, apa itu nakirah. Nah, di sini tatbik sekarang, prakteknya. Ada kalimat isyaraitu kitaban at-tayyiba afan. Isyaraitu fi'il fa'il. Kitaban maf'ul bih. Dan dia yang disifati, man'ut. Tayyiba ini na'at. Kaidah yang kita tahu, na'at itu harus mengikuti man'ut. Nah, di sini na'atnya ma'rifah, at-tayyiba dari pahamnya. Man'utnya kitaban nakirah. Berarti salah. Tidak tepat. Kaifa nusahihu al-ibarah. Bagaimana kita perbagus, perbaiki, benarkan kalimat tadi? Jawabannya adalah al-kitaba at-tayyiba. Faj'alil man'uta ma'rifatan. Jadikan man'ut menjadi ma'rifah. Hatta yasihha na'tuhu bil ma'rifah, sehingga benar dinaati dengan ma'rifah. Ini faidahnya ilmu nahwu di antaranya untuk membenarkan berbicara dalam bahasa Arab. Ya nasah. Di apa? Yastaqimal kalam, agar kalimat-kalimat itu benar. Demikian juga kalau memang naatnya mau nakirah, maka manutnya nakirah. Kalau mau jadikan naatnya ma'rifah, maka jadikan manutnya ma'rifah. Jadi istara itu al-kitaba at-tayyiba. Qala al-khamisu yang kelima. ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Apa yang diidhofahkan kepada satu dari empat tadi? Ya, isim yang mudhaf ke dhamir, isim yang mudhaf ke isim alam, isim yang mudhaf ke isim mubham, isyarah atau mausul, isim yang mudhaf ke yang ada iklamnya. Maka itu pun ma'rifah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-mudhafu qabla mudhaf ilaih. Mudhaf itu adanya sebelum mudhaf ilaih. Kitabu Zaidin, kitab mudhaf, Zaid mudhaf ilaih. Mudhaf adanya sebelum mudhaf ilaih. Gulam rajuli, gulam mudhaf, ar-rajul mudhaf ilaih. Qala idza sabaqat an-nakiratu isman ma'rifatan fa innahu yaj'aluha ma'rifatan. Apabila nakirah itu mendahului satu isim ma'rifah, maka menjadikannya sebagai ma'rifah. Isim ma'rifah tadi menjadikan nakirah menjadi ma'rifah. Maksudnya, kalau nakirah diidhofahkan kepada ma'rifah, maka nakirah tersebut menjadi ma'rifah. Itu sabaqat isim maksudnya diidhofahkan. Kalau nakirah mendahului isim ma'rifah, maksudnya diidhofahkan kepada isim ma'rifah, fa'inawi aluha ma'rifah, maka isim tersebut menjadikan nakirah tadi ma'rifah. Takulu ishtaraitu kitaban. Nakirah, kitaban nakirah. Ij'al kitab ma'rifah. Sekarang jadikan kitab tersebut menjadi ma'rifah. Caranya diidhofahkan kepada ma'rifah. Ishtaraitu kitabal madrasati. Kitab sini sekarang maful bih dan dia mudhaf. Al-madrasati mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaihnya ma'rifah karena dia ada alif lamnya. Ketika kitab diidhofahkan ke madrasah yang ma'rifah, menjadi kitab pun menjadi ma'rifah, menjadi sama-sama ma'rifah. Saral ana ma'rifatan. Saral ana ini kitab ma'rifatan. Setelah menjadi seperti ini, dia diidhofahkan ke madrasah, jadilah kitab sekarang ma'rifah. Dan kesimpulannya, ma udhifa li ma'rifatin fahuwa ma'rifah. Ma udhifa li ma'rifatin fahuwa ma'rifah. Isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah itu menjadi ma'rifah. Ini di garis atas. Ini diingat. Ma udhifa li ma'rifatin fahuwa ma'rifah, diingat. Diingat karena kenapa? Karena kalau dia diidhofahkannya ke nakirah, tetap dia nakirah. Iya, contohnya apa? Misalnya kitab al-madrasati. Sekarang kitab di sini ma'rifah. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada ma'rifah. Kaidahnya ma udhifa ila ma'rifatin fahuwa ma'rifah. Tapi kalau dia diidhofahkan ke nakirah, kitab madrasatin. Kitab tetap nakirah. Kenapa? Karena dia idhofahnya bukan ke ma'rifah, tapi ke nakirah. Segini diingat. Kapan idhofah itu menjadikan sebagai ma'rifah? Kalau diidhofahkan kepada ma'rifah. Ini kaidahnya. Ma udhifa li ma'rifatin fahu ma'rifah. Kalau udhifa li nakirah, kalau diidhofahkan kepada nakirah, belum menjadi ma'rifah. Semata-mata idhofah belum menjadikan sebagai ma'rifah. Harus idhofahnya kepada ma'rifah. Itu dibutuhkan dari bab berikutnya dalam kitab Nahwu. Saya ulangi lagi, kapan menjadi ma'rifah? Kalau dia idhofahnya ke ma'rifah. Adapun kalau idhofahnya ke nakirah, itu hanya memberikan faedah takhsis, bukan ta'rif. Tidak menjadikan sebagai ma'rifah, tapi hanya takhsis, penghususan. Rahimahullah ta'ala, hal yakunu al-mudhafu ila ma'rifati bimanzilatil ma'rifati birutbati aw yanzilu anha. Ini pembahasan berikutnya. Ini pembahasan berikutnya. Tadi sekali lagi saya ulangi kaidah yang penting, isim yang diidhofahkan kepada ma'rifah adalah ma'rifah. Sekarang masalah berikutnya adalah kedudukannya, rutbah. Apakah kedudukan mudhaf itu sejajar dengan mudhaf ilaih? Kitabal madrasati. Ya, sebelumnya kita tahu di awal bahwasanya ma'rifah bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya adalah sekali lagi, selain nama-nama Allah, yang paling tingginya adalah mudmar, dhamir. Yang kedua, berikutnya adalah isim alam. Ya, yang ketiga adalah isim mubham, berikutnya adalah yang muhalla bi'lam. Itu tingkatannya. Nah, sekarang masalahnya, apakah mudhaf itu kedudukannya setingkat, sejajar, sederajat dengan mudhaf ilaih? Misalnya tadi istara itu kitabal madrasati. Apakah kitab itu sejajar, sederajat dengan madrasah karena dia diidhofahkan ke madrasah? Dia berarti tingkatan keempat karena dia madrab alif lam. Atau tidak, lebih rendah darinya? Jawabannya nanti tafsil, jawabannya rinci. Qad rahimah Allah ta'ala, nahnu arafna anna a'rafa al-ma'arifi al-dhamiru thumma al-alamu thumma al-ismul mubahamu thumma al-mahalla bi'al. Kita telah tahu bahwasanya ma'rifah yang paling ma'rifah setelah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus itu al-dhamir. Kemudian isim alam, kemudian isim mubham, yakni isyarah dan mausul, kemudian yang muhalla bi'al. Fahal idza dhafna syai'an ila ma'rifatin sara bi manzilatil mudhaf ilaih bi rutbati aw anzal. Maka pertanyaan, apakah kalau kita idhafahkan satu isim ke salah satu ma'rifah, apakah dia menjadi sekedudukan, sederajat dengan mudhaf ilaihnya, atau lebih rendah? Nah, qala ba'du ulama min ahli nahwi yakunu anzal. Kata mereka, mudhaf itu kedudukannya lebih rendah daripada mudhaf ilaih. Li'annahu tu'arrafu bihi dengan syiddah, karena dia ditarif dengannya, tu'arrafu bihi. Wa ma'rifatuhu tabi'atun, ma'rifahnya dia itu mengiringi ma'rifahnya mudhaf ilaih. Wa makanat ma'rifatuhu tabi'atan, wa makanat ma'rifatuhu tabi'atan khabar kana. Wa makanat ma'rifatuhu tabi'atan, maka apa yang ma'rifatnya itu mengiringi, mengikuti yang lain, fahuwa aqallu, maka dia lebih minim, lebih rendah, lebih kecil derajatnya, mimma kanat ma'rifatuhu asliyatan. Mimma kanat ma'rifatuhu asliyatan, lebih kecil, lebih rendah dari yang ma'rifatnya asli. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, fayakunu ma'udhifa il ma'rifati birutbatillati ba'dal mudhaf ilaih. Maka berarti beliau, yang diidhofahkan kepada ma'rifah itu derajatnya setelah derajat mudhaf ilaih, maksudnya lebih rendah setelah. Ba'du sini maksudnya lebih rendah dari mudhaf ilaih. Ba'da maksudnya setelah, maksudnya lebih rendah daripada mudhaf ilaih. Sebagai contoh, fa'idha qulta ishtaraitu gulama hadha. Gulama mudhaf, hadha mudhaf ilaih. Hadha ini isim isyarah, isim mubham. Kalau di tingkatan, ada tingkatan ketiga. Dhamir, kemudian isim alam, kemudian isim mubham. Dia tingkatan ketiga. Berdasarkan kaidah sebagai ulama ini, berarti gulam itu tingkatannya tingkatan keempat. Tingkatan keempat. Karena hadza tingkatan ketiga. Begitu maksudnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, gulam nakirah. Iya. Mudhafah ila ism isyarah. Fayakunu bimanzilati ma ba'dal ism mubham. Maka kedudukan dia itu kedudukan yang setelah ism mubham, lebih rendah. Wa huwa ma dakhalat alaihi alif wal lam. Ya, kalau saya kasih angka tadi, tingkatan pertama dhamir. Tingkatan kedua ism alam. Tingkatan ketiga isim mubham. Tingkatan keempat yang ada padanya alif lam. Nah, gulamu hadza ketika dia diidopakan ketiga dan ketiga isim mubham, maka dia derajat di tingkatan keempat. Itu sebagian ahli nahwu, sebagian. Qala rahimahullahu ta'ala, wa aktsaru ulama ala anna ma udhifa ila syai'in fahuwa bi martabatihi. Namun kebanyakan para ulama nahwu, ulama disitu ulama nahwu, nahwiyin, mereka berpendapat apa yang didofahkan kepada sesuatu, maka dia sama kedudukannya dengan ya mudhaf ilaihnya. Ya, gulamu hadha, berarti gulam kedudukannya sama dengan hadha. Kitabul madrasah, berarti kitab sama derajatnya dengan madrasah. Begitu. Illa kecuali al-mudhaf ila dhamir. Ini kecualiannya, kecuali mudhaf ke dhamir. Ya, fa'innahu kal'alam. Maka dia kedudukan sama dengan isim alam, yakni yanzilu lebih rendah turun an martabatid dhamir. Iya. Gulamu rajul. Gulam kedudukannya sama dengan rajul. Gulamu hadza, gulam sederajat dengan hadza. Gulamu alladhi, gulam sama kedudukan dengan alladhi. Gulamu zaid, gulam sama dengan zaid. Gulamuhu, gulamuhu sekarang gulam tidak sederajat dengan hu, tapi sederajatnya dengan zaid, dengan isim alam. Itu pengecualiannya kalau mudhaf ke apa namanya dhamir anzal, dia kedudukannya sama dengan apa namanya di kedudukan kalau mudhaf ke dhamir kedudukannya kedudukan isim alam. Apa sebabnya? Nanti kita sebutkan besok insyaAllah. Yang intinya, karena ketika jadi tabi', jangan sampai tabi' itu derajatnya lebih tinggi daripada matbu'. Itu maksudnya. Kenapa dikatakan anzal? Karena agar ketika menjadi tabi', tabi' tidak lebih tinggi derajatnya daripada matbu'. Ya. Saya contohkan satu aja sekarang. Ja'a misalnya Zaidun gulamuhu. Ja'a Zaidun gulamuhu. Ja'a fil madhi Zaidun fa'il, gulamuhu badal. Badal itu tabi'. Iya. Mubdalnya Zaid. Kalau seandainya yang diidhofahkan kepada dhamir itu derajatnya sama dengan dhamir, berarti sini tabi' gulamuhu derajat lebih tinggi daripada Zaid. Padahal Zaid matbu'. Gulam tabi'. Ya. Mereka tidak senang, mereka katakan tidak bisa. Tabi' itu lebih tinggi derajat daripada matbu'. Itu intinya. Mudah-mudahan besok saya ulangi, tapi yang diingat tadi sekarang kaidah itu. Kenapa mereka katakan demikian? Agar jangan sampai tabi' itu a'la rutbatan minal matbu'. Contohnya tadi, ja'a Zaidun gulamuhu. Zaidun isim alam. Gulamuhu mudhafnya ke domir. Kalau dikatakan yang mudhaf ke domir tingkatannya domir, berarti gulam tingkatan lebih tinggi daripada Zaid. Berarti tabi' badal lebih tinggi daripada mubdal minhu. Dan itu tidak disalangi oleh mereka orang Arab. Allahu a'lam bishawab. Nanti misalnya besok kita ulangi lagi. Pada barakat kita.